selalu di benakku, hiasi setiap detik nafasku, geluti jiwaku. Jantungku denyutkan namamu, darahku mengalir deras denganmu, ragaku terkuras. Belajarlah untuk cinta, belajarlah untuk cinta.